بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله، kembali kita lanjutkan membaca kitab Adha'u wa Dawa' lil Imam Syekh Al-Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala. Baik, qala rahimahullah taala faslun al-uqubatul qadariyatu qalbiyatun wa badaniyah. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Malik rahimahullah taala bahwasanya hukuman dari dosa seorang hamba itu ada dua macam, secara syar'i ya, dan secara qadari ya. Secara syar'i dosa terbagi menjadi tiga, ditinjau dari hukumannya ya. Dosa yang ada hadnya ya. Kemudian dosa yang ada kafarohnya, dan selain itu dosa yang tidak ada had ya, dan kafaroh. Taib qala rahimahullah ta'ala wa amal uqubatul qadariyatu fahiya naw'ani. Sedangkan hukuman-hukuman qadari, maka ada dua macam. Qala naw'an ala qurub wa nufus wa naw'un ala al-abdan wal amwal. Macam yang pertama, hukuman qadari yang menimpa hati dan jiwa seseorang ya. Yang dihukum hatinya, jiwanya. Wa nau'un 'alal abdan wal amwal. Dan macam yang kedua, hukuman yang mengenai badan seseorang dan hartanya. Qala wallati 'alal qulubi nau'an. Kemudian bagian yang pertama, hukuman qadari yang menimpa hati itu juga ada dua macam. Hukuman hati ada dua macam. Ahaduhuma alamun wujudiyatun yudrabu bihal qalbu. Yang pertama adalah sakit, rasa sakit yang ada, yang menimpa hati seseorang. Sedih, gelisah, kecewa, putus asa, merasakan kesedihan hatinya, merasakan sakit, tidak mendapatkan kepuasan, tidak mendapatkan kebahagiaan. Wasani qatul mawat allati biha hayatuhu wa salahuhu anhu. Hukuman yang kedua pada hati seseorang, terputusnya materi yang menyebabkan hidupnya hati dan baiknya hati. Tidak ada yang memberikan kehidupan pada hati tadi. Allah tutup hatinya dari perkara-perkara yang menjadikannya hidup. Tidak mengenal iman, tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal al-haq, tidak mengetahui batil, terputus perkara-perkara yang menjadikan hati tadi hidup. Qala wa idza quti'at anhu hasala lahu addaduha. Maka ketika hati itu terputus dari perkara-perkara yang menghidupinya, menyebabkan baik hati itu, maka akan terjadi pada hati seseorang itu lawan-lawannya. Akan sakit, rusak hatinya, bahkan bisa mati hatinya. Baik, telah lewat di depan ya perkara-perkara yang menghidupkan dan mematikan hati seseorang. Qala wa uqubatul qalbi asaddul uqubataini. Maka hukuman hati ini adalah hukuman yang paling berat dari dua hukuman itu, hukuman badan dan hukuman hati, maka yang lebih berat adalah hukuman hatinya. Wahia aslu uqubatil abdan, dan hukuman hati adalah asal dari hukuman badan seseorang, ya. Yang dihukum hatinya, tetapi badannya juga merasakan, ya, terdampak dengan hati yang buruk tadi, ya, menjadi buruk badannya, menjadi rusak badannya. Qala wa hadhil uqubatu taqwa wa tatazayat, dan hukuman ini akan bertambah kuat dan bertambah banyak. Hatta tasri minal qalbi ilal badan, sehingga hukuman yang menimpa hati itu akan mengalir pada badan seseorang, ya. Sakit yang ditimpa hatinya itu juga dirasakan sampai ke badannya. Qala kama yasri alamul badan ilal qalbi, sebagaimana pula seseorang kalau badannya sakit, hatinya sedih, ya kan? Hatinya ikut merasa sakit, ya. Maka demikian pula, ketika hatinya sakit, maka badannya juga akan mengikutinya. Qala fa idza faraqatin nafsul badana saral hukmu muta'alliqan biha. Taib, di dunia hukuman seseorang itu pada badannya, ya. Dicambuk, dipotong, ya. Nah, itu membuat sakit hatinya, ya. Orang dapat hukuman sedih. Hatinya menjadi sakit. Nah, ketika seseorang telah terpisah jasad dan jiwanya, ya, itu sudah mati, ya. Orang yang mengalami kematian, maka hukuman itu terkait dengan jiwanya, terkait dengan jiwa dia, ya. Badannya, tubuhnya sudah remuk, hancur, luluh lantak, ya. Dimakan cacing, ya. Tetapi jiwanya di yang mendapatkan azab, atau sebaliknya mendapatkan kenikmatan, ya. Itu ketika jiwa sudah berpisah dari badannya, sudah mengalami kematian. Qala fa dhaharat uqubatul qalbi hina idzin, maka ketika itu nampaklah hukuman-hukuman hati ketika itu, ya, hukuman jiwa ketika itu, ya. Maka hukumannya sorot alaniyatan zahirah, ya, menjadi nampak jelas, ya, hukuman hati pada seseorang itu, ya. Karena ketika itu hukum terkait pada jiwa seseorang, tidak pada badannya, ya. Wahyal musammatu bi'adzabil qabri, yang itu yang disebut dengan azab kubur, ya. Jasadnya sudah remuk dimakan tanah, tetapi jiwanya mendapatkan azab, ya. Dan azabnya itu ditimpa oleh jiwa itu nampak jelas, ya. Alamnya sudah berbeda, ya. Tidak seperti ini. Sekarang yang dihukum jasadnya, ya. Nah, nanti ketika jiwa itu sudah berpisah dari badannya, maka hukuman itu pada jiwanya, ya. Baik. Maka wanisbatu ilal barzahi kanisbati adzabil abdan ila hadzidzar. Maka hukuman pada jiwa ketika itu pada alam barzah itu, ya. Hukuman pada jiwa pada alam barzah itu sama seperti hukuman pada badan di dunia ini, ya. Maka akan nampak seperti saat ini orang dihukum badannya, ya. Dicambuk, ya. Dikurung badannya, ya. Atau dipotong anggota tubuhnya, ya. Itu di dunia. Nah, nanti di alam barzah, maka hukuman pada jiwa itu sebagaimana hukuman pada badan di dunia ini, ya. Baik, maka zahirah nampak dengan jelas, ya. Baik, ini hukuman pada jiwa, pada hati, ya. Taib qala faslun al-uqubatul badaniyatu dunyawiyatun wa ukhrawiyah. Pasal hukuman-hukuman badan, ya, hukuman yang kedua qadari pada badan itu ada dua macam, hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Wallati 'alal abdan aidan nau'ani nau'un fid dunya wa nau'un fil akhirati. Dan hukuman yang terkait dengan badan seseorang juga terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama hukuman di dunia. Dan yang kedua hukuman di akhirat. Qala wasiddatuha wa dawamuha bihasabi mafasidi ma rutibat alaihi fi siddati wal khifati. Maka beratnya dan lamanya hukuman tersebut sekadar sesuai dengan mafsadah-mafsadah yang diakibatkan oleh dosa-dosa dia, ya. Berat dan ringannya sesuai dengan mafsadah dosanya. Falaisa fid dunya wal akhirati syarrun aslan illa dzunuba wa uqubatiha. Maka ini perkara yang penting, ya. Ini kaidah yang baku bahwasannya tidak ada di dunia dan di akhirat itu kejelekan, keburukan kecuali dosa dan hukuman dosa, ya. Kejelekan itu apa? Kejelekan itu dosa. Kejelekan itu hukuman dari dosa, ya. Baik. Maka apapun keadaan seseorang, ya. Seperti apapun keadaan kita, kalau tidak berdosa, itu enggak kejelekan, itu bukan perkara buruk, ya. Ini perkara yang harus kita bawa senantiasa hadir di depan mata kita, ya. Apapun keadaan kita, ya. Sesulit apapun, ya. Seberat apapun, ya. Kalau tidak jatuh pada dosa, maka kita selamat dari keburukan, ya. Sebaliknya, seberapapun kenikmatan seorang hamba, ya, seberapa banyak harta seorang hamba, kalau dia berada di atas dosa, dzunub, maka dia di atas keburukan, ya. Dia berada pada kejelekan, ya. Taib qala rahimallahu falaisa fid dunya wal akhirati syarrun aslan illa dzunuba wa uqubatiha, ya. Maka tidak ada di dunia dan di akhirat itu kejelekan secara asal, ya. Tidak ada keburukan sama sekali kecuali dosa-dosa dan hukuman-hukumannya, ya. Baik, maka betapapun keadaan kita, ya, seperti apapun kondisi kita, kalau berada di atas ketaatan, maka kita berada pada kebaikan, berada pada kemuliaan, ya. Baik. Dan sebaliknya, ya. Taib qala fasar ismun lidzalika kullihi, maka asar, ya, kata-kata buruk, ya, keburukan itu mencakup dosa dan hukuman-hukumannya itu, ya. Kalau keburukan yaitu dosa atau hukuman dari dosa tadi, ya. Ini secara mutlak, ya. Kata sar itu adalah sebutan bagi dosa dan hukuman dosa, ya. Qala wa asluhu min syarrin nafsi wa sayyi'atil a'mal. Kemudian dari mana asalnya dosa-dosa itu? Dari mana munculnya? Asalnya dosa itu adalah dari buruknya jiwa, keburukan jiwa dan buruknya amalan-amalan hamba, ya. Dosa itu muncul dari buruknya jiwa seseorang, ya. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, ya. Tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, maka dia mudah berani berbuat dosa, ya. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya pengagungan, ya. Maka dia berani menentangnya, berani melanggar larangannya, berani meninggalkan perintahnya. Qala wa huma al aslani alladhani kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaidu minhuma fi khutbatihi. Maka keduanya, keburukan jiwa dan buruknya amalan, adalah dua asal, dua pokok yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari keduanya di dalam khutbahnya, ya. Senantiasa berlindung dari keburukan jiwa dan amal-amalan dalam setiap khutbahnya. Qala biqaulihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan amalan-amalan kita. Baik, maka ini perkara yang sangat penting. Seorang hamba Allah lindungi dari keburukan jiwa dan amalannya. Qala wa sayyiatul a'mal min syururin nafsi. Fa'ada syarru kulluhu ila syarrin nafs. Fa'inna sayyiatal a'mal min furu'ihi wa samaratihi. Karena buruknya amalan itu dari buruknya jiwa, ya. Maka min di sini min bayaniyah, ya. Wa min sayyiati amalina, yakni alladzi huwa sayyiatu amalina, ya. Na'udzubillah min syururi anfusina alladzi hiya sayyiatu amalina, gitu, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita, yaitu buruknya amalan-amalan kita, ya. Ini buruknya amalan itu adalah buruknya jiwa, ya. Baik, maka ini menunjukkan sebuah kaidah bahwasannya kalau jiwa seorang baik, maka akan baik, ya, amalan anggota tubuhnya. Qala wa sayyiatul a'mal min syururi nafsi, maka buruknya amalan itu adalah bagian dari buruknya jiwa. Fa'ada syarr kulluhu ila syarrin nafs, maka seluruh keburukan itu kembali kepada buruknya jiwa. Fa'inna sayyiatil a'mali min furu'ihi wa samaratihi, karena buruknya amalan-amalan itu adalah cabang dan buah-buah dari buruknya jiwa. Taib qala rahimahullah wa qad ikhtulifa fi ma'na qalihi wa min sayyiati a'malina. Dan para ulama berselisih tentang makna wa min sayyiati a'malina, ya, dan dari amalan-amalan yang buruk kita. Qala hal ma'nahu sayyi'u min a'malina. Apakah maknanya Rasul berlindung kepada Allah dari buruk, dari buruknya amalan-amalannya. Qala fayakunu min babi idhafatin naw ila jinsihi wa yakunu bimakna min. Maka kalau demikian berarti ini termasuk menyandarkan sesuatu kepada jenisnya, ya. Yakni sayyiatul a'mal itu adalah jenis dari bagian dari syarrun nafus, jeleknya jiwa, ya. Berlindung dari jeleknya jiwa dan dari buruknya amalan, ya. Taib au takunu min bayaniyah, atau min ini sebagai penjelas saja, ya. Min syarrun nafsi sama sayyiatul a'mal itu sama, ya. Minnya di sini adalah sebagai bentuk bayan, penjelas saja, ya. Yaitu min yang bermakna alladzi, ya, bermakna mausul, ya. Qala wa qila ma'nahu min uqubatiha allati tasu'u, ya. Yang ketiga, makna min sayyiati a'malina maknanya adalah berlindung dari hukuman-hukuman yang membuat buruk, ya, hukuman-hukuman dosa, hukuman-hukuman jeleknya jiwa yang membuat buruk seorang hamba, ya. Taib fayakunu takdir wa min uqubati amalina allati tasu'una, maka takdirnya adalah dan kami berlindung dari hukuman-hukuman amalan-amalan kita yang menjelekkan kita, ya. Taib, ini tiga pendapat, ya. Kalau yurajihu hadzal qaula, dan yang menguatkan pendapat ini, ya, berlindung dari hukuman amalan yang buruk, hukuman amalan yang membuat buruk seorang hamba, anal isti'adzata takunu qatadammanat jami' asyar, ya. Karena isti'adzah itu sudah mencakup dari seluruh keburukan, ya. Berlindung dari keburukan jiwa itu berarti sudah berlindung dari seluruh keburukan hamba itu. Qala fa inna surural anfusi tastalzimul a'mala sayyi'ata wa hiya tastalzimul uqubati sayyi'ah. Karena buruknya jiwa itu mengharuskan, ya, melazimkan amalan-amalan yang buruk, dan amalan-amalan yang buruk melazimkan hukuman-hukuman yang buruk. Qala fa nabbaha bi sururil anfusi ala ma taqtadihi min qubhil a'mal. Kemudian dalam sabda tersebut Rasulullah SAW memberi tanbih bahwasannya buruknya jiwa itu berkonsekuensi, ya, buruknya amalan, ya. Qala waqtafa bi dzikriha minhu idh huwa asluhu. Maka beliau mencukupkan dengan menyebutkan buruknya jiwa untuk menyebutkan buruknya amalan, karena buruknya jiwa adalah asal buruknya amalan, ya. Kalau buruk jiwanya, maka buruk amalannya. Itu satu yang lazim, ya, sesuatu yang pasti, ya. Qala thumma dzakara ghayata syarr wa muntahahu wahya asayyatul lati tasul abda min amalihi. Kemudian beliau sebutkan puncak daripada keburukan dan yang paling akhirnya yaitu buruknya amalan seorang hamba, ya. Keburukan dari amalan seorang hamba, minal uqubati wal alam, dari hukuman-hukuman dan rasa sakit, ya. Ini puncak dari amalan buruk seorang hamba. Akhirnya apa? Dari perbuatan buruk itu hukuman, ya. Alam, rasa sakit, ya. Ini puncak dari asalnya dari sarun nafsi tadi, buruknya jiwa melazimkan buruknya amalan. Buruknya amalan melazimkan hukuman, ya. Maka hukuman ini adalah muntaha dari sayyi'atul a'mal, puncak akhir daripada amalan-amalan yang buruk, ya. Taib, maka ini suatu yang pasti, ya. Taib, cepat atau lambat, ya. Besar ataupun kecil, ya. Perbuatan buruk pasti ada hukumannya. Qala fatadammanat hadhil isti'adzatu asla syari wa far'ahu wa ghayatahu wa muqtadahu, ya. Maka permohonan perlindungan dengan doa ini telah mengandung perlindungan dari asal keburukan yaitu jiwa yang buruk, ya. Wa far'ahu, dan mengandung perlindungan kepada cabang dari asal keburukan yaitu amalan-amalan yang buruk, ya. Wa ghayatahu wa muqtadahu, dan puncak dan konsekuensinya yaitu berlindung dari hukuman-hukuman yang membuat buruk seorang hamba, ya. Baik, maka doa ini mengandung perkara yang sangat agung, ya. Seorang hamba memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari asal keburukan, dari cabang keburukan, dari konsekuensi keburukan, ya, puncak dari yang ditimbulkan oleh keburukan seorang hamba, ya. Said qala wa min du'ail malaikati lil mu'minin qauluhum, dan yang semakna dengan ini doa para malaikat kepada orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 9. Qala wa qihimus sayyi'at, dan lindungilah dia dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah, maka barang siapa yang telah engkau lindungi dari keburukan pada hari itu, maka sungguh engkau telah memberikan rahmat kepadanya. Qala fa hadza yatadammanu talaba wiqayatihi min sayyiatil a'mali wa 'uqubatiha allati tasu'u sahibaha. Maka doa malaikat ini mengandung permohonan. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dilindungi, dijaga dari amalan-amalan yang buruk, waqihimus sayyi'at, ya. As-sayyi'at yakni al-a'mal as-sayyi, ya. Wa uqubatiha, demikian pula doa malaikat waqihimus sayyi'at ini mengandung makna mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaum mukminin dilindungi dari hukuman-hukuman dosa, ya. Karena hukuman dosa tadi perkara yang sayyi' juga, ya, perkara yang buruk, ya, yang hukuman yang membuat buruk pelakunya, ya. Baik, maka waqihimus sayyi'at ini doa yang agung, ya. Memohon perlindungan dari amalan yang buruk dan hukuman yang membuat buruk pelakunya. Qala fa innahu subhanahu wa ta'ala waqahumul amala sayyi'a waqahum jazaa'a sayyi', ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala melindungi seorang hamba dari berbuat buruk, ya. Allah melindungi seorang hamba dari perbuatan yang buruk, maka tentu Allah melindungi dia dari hukuman perbuatan buruk tadi, ya. Qala wa in kana qawluhu wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah azhara fi 'uqubatil amal al-matlubi qayatuha yawma idzin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang telah engkau jaga dari keburukan pada hari itu, maka sungguh engkau telah merahmatinya, ya. Baik, maka dengan kalimat ini nampak bahwasannya doa malaikat itu minta supaya kaum mukminin dilindungi dari hukuman-hukuman amalan yang buruk, ya, pada hari tersebut, ya. Karena Allah SWT menyatakan wa man taqis sayyi'at, ya, dan barang siapa yang Allah lindungi dari keburukan, ya. Keburukan pada hari itu apa? Tidak ada amalan lagi ketika itu, ya. Pada hari itu hayaumul jaza, hari pembalasan saja, ya. Sudah manusia tidak beramal, ya. Tidak teranggap amalannya lagi, ya. Faqad rahimtah, maka sungguh kau telah merahmatinya. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasan yang diminta adalah perlindungan dari hukuman, ya, amalan-amalan buruk dulu di dunia itu, ya. Baik. Ini doa para malaikat untuk orang-orang yang beriman, ya. Ini semakna dengan doanya Rasulullah SAW tadi, berlindung dari asal keburukan, dari cabangnya keburukan, amalan-amalan yang buruk, dan berlindung dari konsekuensi keburukan, itu hukuman-hukuman yang membuat buruk pelakunya, ya. Taib qala fa in qila faqad sa'aluhu subhanahu an yaqiyahum adzabal jahim. Kalau dikatakan para malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaum mukminin juga dilindungi dari azab jahim. Azab jahim ini hukuman, ya kan? Wa hadza huwa biqayatul uqubat as-sayyi'ah, Maka minta dilindungi dari azab jahim ini merupakan bentuk permohonan dilindungi dari hukuman-hukuman yang buruk. Qala fadalla ala annal murada bisayyi'ati allati sa'alu wiqayataha al-amalu sayyi'ah. Nah, kalau dikatakan berarti ayat yang sebelumnya tadi yang malaikat berdoa supaya dilindungi dari keburukan itu maksudnya adalah amalan-amalan yang buruk, bukan hukumannya gitu. Qala wa yakunu alladhi sa'alahu al-malaikatu nadhira masta'adha minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka permohonan para malaikat tadi mirip, ya sama dengan apa yang Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, ya. Dari keburukan, dari amalan buruk dan dari hukuman, ya. Itu azab jahim, ya. Qala wala yaritu ala hadza qalu yauma id fa innal matluba wiqayatu syururi sayyi'atil amal dzalikal yaum wa hiya sayyi'atun fi anfusiha. Maka tidaklah kritikan dengan ucapannya, ya, itu ada yauma idzin gitu. Berarti itu tadi yauma idzin kan yauma hari itu, hari ketika itu hari pembalasan gitu kan. Berarti hari pembalasan sudah tidak ada amalan tadi gitu. Berarti malaikat tadi tidak minta untuk dijaga dari amalan yang buruk, ya. Kenapa? Karena para malaikat tadi berdoanya pada hari itu, ya. Yauma idzin, ya. Baik, maka yang dituntut adalah supaya dilindungi dari buruknya kejelekan-kejelekan amal pada hari tersebut. Dan dia buruknya balasan pada hari tersebut itu adalah sayiat pada dirinya sendiri. Hukuman yang buruk itu adalah sayiat itu sendiri gitu, ya. Baik. Qala qila wiqayatu sayiat nau'an. Maka dikatakan perlindungan dari keburukan itu ada dua macam, ya. Seorang hamba dilindungi dari keburukan itu dengan dua keadaan, dua perkara. Qala ahaduhumma wiqayatu fi'liha bitaufiqi fala tasduru min. Perlindungan yang pertama, Allah menjaga dia dari melakukannya dengan memberikan taufik, ya. Dengan memberikan taufik, ya. Taufik adalah i'anatullah 'alal 'abdi bi fi'lil khair. Taufik adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk berbuat ketaatan, ya. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu taufik, ya. Allah memberikan kemudahan, Allah menolong dia untuk berbuat taat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya. Maka perlindungan dari keburukan yang pertama, Allah beri taufik dia, ya. Allah mudahkan berbuat baik. Allah cegah dari perbuatan buruk, ya. Baik, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjaga dia untuk berbuat keburukan, tidak berbuat buruk, ya. Qala wa tsani wiqayatu jazaiha bil maghfirah. Kemudian perlindungan dari keburukan yang kedua adalah penjagaan dari balasan keburukan tadi dengan ampunan, ya. Dia terjatuh pada dosa, dia sudah terjatuh pada keburukan, dia berbuat sayiat, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dia, ya. Allah beri taufik dia untuk bertaubat, ya. Allah ampuni dia. Fala yu'aqabu 'alaiha, maka Allah tidak menghukum dosa-dosa keburukan tadi. Taib, ini dua bentuk wiqayah, ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ya. Allah beri taufik hamba tadi tidak berbuat buruk, ya. Kemudian yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa dia keburukan-keburukan dia. Qala fatadammanatil ayatu su'alal amraini, maka ayat tadi, doa malaikat itu terkandung padanya dua perkara ini, ya. Terkandung padanya dua perlindungan ini, ya, dengan taufik ataupun dengan maghfirah, ya. Qala wa dzarfu taqidun lil jumlati syartiyati la lil jumlati talabiyah, ya. Maka dzaraf yauma idzin, ya, itu qaid untuk jumlah syartiyah, ya. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin, ya, bukan jumlah talabiyah, ya. Waqihimus sayyi'at, ya, bukan jumlah tolab, ya, permohonan malaikat tadi gitu, ya. Baik. Ini difahami dengan dasar ilmu nahwu, ya. Baik, maka bersungguh-sungguh belajar nahwu, ya. Baik, wa ta'ammal ma tadammanahu hadzal khabar 'anil malaikati min madhihim bil iman wal amali salih wal ihsan ilal mu'minin bil istighfar lahum wa qaddamu baina yaday istighfarihim tawassulahum ilallah subhanahu bi sa'ati ilmihi wa sa'ati rahmatihi. Maka perhatikan, ya, apa yang terkandung di dalam khabar dalam ayat ini, ya, tentang para malaikat. Mereka adalah makhluk yang Allah puji dengan keimanan, amal soleh, orang makhluk yang tidak pernah berbuat buruk sama sekali, ya. Dan mereka berbuat ihsan kepada orang mukminin, ya. Apa bentuk ihsan mereka? Bil istighfar lahum, para malaikat istighfar kepada orang-orang mukmin. Dan bentuk adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendahului sebelum permohonannya, sebelum permintaannya, mereka bertawassul, ya, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma wa qihimus sayyi'at, kemudian baru mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fasa'atu ilmihi tatadammanu ilmahu bidhunubihim wa asbabihim wa da'fihim anil ma'siyah anil ismah wa istila'i aduhihim wa anfusihim wa hawahum wa tiba'ihim wa ma zuyina lahum minad dunya wa zinatiha wa ilmihi bihim. Taib. Rahasianya kenapa mereka memohon perlindungan kepada mukminin, untuk mukminin supaya dilindungi dari kejelekan, mereka menyebutkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu meliputi segala sesuatu, ya Rabbku, ya, wahai Rabbku. Ilmu meliputi segala sesuatu dan rahmatmu juga meliputi segala sesuatu, ya. Kemudian meminta perlindungan dari untuk mukminin dari keburukan-keburukan itu, ya. Apa hubungannya, apa kaitannya, ya, sifat ilmu dengan memohon perlindungan dari keburukan. Maka luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mengandung, terkandung di dalamnya ilmunya Allah taala terhadap dosa-dosa hambanya. Allah mengetahui seluruhnya, ya. Allah mengetahui dosa-dosa mereka, sebab-sebabnya, sebab-sebab dosa, ya, kelemahan mereka dari berbuat ismah, terhindar dari dosa. Apa yang menyebabkan mereka lemah dari, terlindung, terhindar dari dosa. Dan Allah mengetahui sebab musuhnya menguasai mereka, menguasai jiwa mereka. Dari sisi mana, dari arah mana, ya, dari sebab apa musuhnya bisa menguasainya. Hawa nafsunya bisa mengendalikannya, ya. Wa ma zuyina lahum minad dunya wa zinatiha wa ilmi bihim, dan Allah mengetahui apa-apa yang diperhias untuk mereka dari dunia dan seluruh perhiasannya, dan Allah mengetahui seluruh keadaan mereka. Qala id ansahum minal ardi, ketika Allah Ta'ala menciptakan mereka dari tanah. Wa id hum ajinnatun fi butuni ummahatihim, Allah mengetahui mereka ketika mereka janin di perut-perut ibu mereka. Wa ilmahu sabiqa bi annahum la budda an ya'su, dan ilmu Allah yang sudah lewat bahwasannya mereka para hamba, para manusia itu mesti berbuat maksiat, ya. Wa annahu yuhibbul afwa wal maghfirah, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai mengampuni dan memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Wa ghaira dzalika min sa'ati ilmihi alladzi la yuhitu bi ahadun siwa, dan yang lainnya daripada itu dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun yang meliputinya, ya. Baik, maka ini hubungannya bertawasul dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta berdoa supaya melindungi kaum mukminin dari kejelekan. Qala wa sa'atu rahmatihi tatadammanu annahu la yahliku 'alaihi ahadun minal mu'minin min ahli tauhidihi wa mahabbatihi. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan oleh para malaikat yang digunakan untuk bertawassul dalam berdoa adalah luasnya rahmatnya. Maka luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya bahwasannya Allah tidak akan membinasakan seorang pun dari hambanya yang beriman, dari hambanya yang bertauhid, hambanya yang mencintainya. Fa innahu wasi'ur rahmati la yukhriju an da'irati rahmatihi illal asqiya wala asqa mimman lam tasa'hu rahmatuhu allati wasi'at kullasyai. Maka dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengeluarkan dari daerah rahmat itu kecuali hamba-hamba yang binasa, ya, hamba-hamba yang benar-benar celaka, ya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih celaka dibanding seseorang yang keluar dari luasnya rahmat Allah taala, ya. Qala thumma sa'aluhu an yaghfira lit-ta'ibin alladzina taba'u sabila. Kemudian setelah itu baru para malaikat mendoakan kaum mukminin supaya Allah taala mengampuni orang-orang yang bertaubat yang mengikuti jalannya Allah taala. Jalannya Allah taala itu apa? Wa huwa siratuhu al-misil al-musilu ilahi alladzi huwa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa ta'atuhu. Jalan Allah Ta'ala adalah jalan yang mengantarkan kepadanya, sampai kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengenal syariatnya, mengetahui perintahnya, mengetahui larangannya, ya, mencintainya dan mentaatinya. Itu jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Fatabu mimma yakrahu wattaba'u sabilal lati yuhibbuha. Mereka yang bertaubat meninggalkan apa-apa yang Allah benci, mengikuti jalan yang Allah cintai. Tsumma saluhu an yaqiyahum adzabal jahim. Kemudian para malaikat mendoakan mereka supaya Allah melindungi mereka dari azab jahim. Wa an yudkhilahum wal mu'minin min usulihim wa furu'ihim wa azwajihim jannati adnin allati wa'adahum biha. Kemudian mereka mendoakan kaum mukminin supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka dari usul mereka, bapak kakek mereka, furu' mereka, anak-anak mereka, ya. Kemudian istri-istri mereka ke dalam jannah adn yang Allah janjikan untuk mereka, ya. Qala wa huwa subhanahu wa in kana la yakhliful mi'ad la yukhliful mi'ad fa inna wa'dahum biha bi asbabin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang tidak akan menyelisih janjinya, Akan tetapi, janji Allah Subhanahu wa taala harus didapat dengan sebab-sebabnya, ya. Harus melalui sebab-sebabnya. Min jumlatiha, di antara sebab seorang hamba mendapatkan janji Allah taala adalah doaul malaikati lahum an yudkhilahum iyyaha bi rahmatihi allati minha an waffaqahum li a'malihi wa qama malaikatahu yad'una lahum bi dukhuliha. Di antara sebab seorang mukmin masuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannahnya adalah doa para malaikat untuk mereka supaya Allah taala masukkan mereka ke dalam rahmatnya dan memberikan taufik kepada mereka untuk beramal amalan yang mengantarkan kepada janji Allah taala tersebut. Maka para malaikat mendoakan kaum mukminin supaya mereka memasuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi lahuna nasallallahu taufik lil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.